lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang tentunya hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang kita bisa ambil yang berkaitan dengan adab makan dan minum, yaitu bahwa diperbolehkan berwudu dan mandi dari bejana-bejana yang terbuat dari kuningan. Di zaman sekarang ada enggak yang terbuat dari kuningan? Ya, banyak. Ya. Seperti misalkan gelas dari kuningan, seperti misalkan juga tempat merebus air dari kuningan, piring dari kuningan, banyak. Ini diperbolehkan. Ya, meskipun warnanya kuning akan tetapi dia bukan emas, maka tetap diperbolehkan. An-nuhas yaitu artinya kuningan, sufur itu artinya kuningan. Taib. Hadis yang ke-776. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا قرعنا رواه البخاري. Sebelum saya artikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita baca tadi, pelajaran yang menarik darinya juga yaitu bahwa semestinya seorang yang dimuliakan dan dihormati, maka salah satu adab yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut adalah bahwa diperhatikan kebutuhannya. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memperhatikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab seorang murid kepada gurunya. Seorang yang mengambil faedah dari orang yang memberikan faedah, memperhatikan keperluannya, memperhatikan kebutuhannya. Ini termasuk daripada adab yang diajarkan di dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah seorang dari kaum Ansar. Dan bersama orang tersebut terdapat temannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian atau jika engkau memiliki air yang dimalamkan pada malam ini di dalam sebuah tempat yang terbuat dari kulit, wa illa qara'na. Kalau tidak, maka kita akan meminum langsung dengan mulut kita." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah sahabatnya yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian sahabatnya tersebut di dalam rumahnya bersama temannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu memiliki air yang diinapkan pada malam ini, maka letakkan itu di dalam kirbah, di dalam bejana." Atau di dalam kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita punya air sampai diinapkan di malam hari, maka hendaknya air tersebut diletakkan di tempat yang tertutup. Wa illa qara'na. Kalau enggak punya tempat yang tertutup, maka kita minum langsung biar habis air tersebut. Jangan sampai diletakkan di tempat yang terbuka dan tidak tertutup, sehingga nanti masuk wabah penyakit ataupun diganggu oleh jin dan syaitan. Ini maksud daripada hadis tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hadisnya riwayat Bukhari, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sekali lagi, maksud hadis ini adalah jika engkau memiliki, apabila engkau memiliki air yang diinapkan pada malam hari, maka letakkan di qirbah syannah. Syannah itu artinya qirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit, ya. Wa illa qara'na, kalau tidak maka kita minum langsung dengan mulut kita. Artinya kalau seandainya ada air yang terletak di bejana, maka kita minum. Kalau tidak ada air yang terletak di bejana, tidak ada tempat dari kulit tadi, atau tidak ada teko di zaman sekarang, maka kita boleh langsung meminumnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah tidak mengapa meminum air yang dingin di hari yang panas. Ya. Tidak mengapa meminum air yang dingin di hari yang panas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminum air dingin tersebut di waktu panas, di suhu udara yang panas. Ini bukan berarti bermewah-mewah yang sebagaimana kita sudah sebutkan larangannya, tidak. Akan tetapi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yaitu boleh meminum air di udara atau cuaca yang panas. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan baik-baik, ada hadis riwayat Tirmizi. Ini tentang hisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang hamba, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan bukankah kami telah meminumkan air yang dingin menghilangkan hausmu. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi itu pun diperbolehkan untuk diminum, ya. Baik. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah diperbolehkan seseorang untuk meminta sesuatu air dari keperluannya tanpa membahayakan orang lain. Diperbolehkan untuk seseorang meminta air, tambahan air dari orang lain, ya, tambahan air dari orang lain tanpa membahayakan orang yang diminta tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang menarik dari hadis ini juga adalah yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak lepas dari beliau dalam keadaan bagaimanapun. Akhirnya para sahabat mendapati apa yang mereka dapati, dan para sahabat Nabi merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran diperbolehkan minum air dicampur dengan susu. Diperbolehkan minum air dicampur dengan susu. Karena hadis yang lengkap menunjukkan bahwa kaum Anshar ini beliau memerah susu, ya, kemudian beliau campur dengan air. Tapi ini untuk diminum sendiri. Adapun kalau seandainya untuk dijual, maka ini diharamkan mencampur susu dengan air. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh meminum air dicampur dengan susu. Ya. Kenapa? Karena hadis ini kan penggalan, Pak. hadis lengkapnya menyebutkan bahwa Ansar yang ditamui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ternyata sedang memerah susu. Kemudian susunya ditambah dengan air agar bisa cukup untuk tamu-tamunya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mencampur susu dengan air. Baik. Itu pelajaran dari hadis yang ke-776. Hadis yang ke-777. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahana 'anil hariri wad-dibaj wasyurbi fi aniyatiz dhahabi wal fiddah." Artinya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk memakai sutra dan dibaj, sutra yang tebal. Al-harir sutra tapi tipis, dibaj sutra yang tebal. Wasyurbi fi aniyatiz dhahabi wal fiddah, dan minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Artinya, dan beliau bersabda, bejana-bejana tersebut adalah milik mereka di dunia, dan bejana-bejana tersebut milik kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang perhatikan baik-baik makna dari hadis ini. Sebelumnya tentang Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti nama-nama orang munafik ini diketahui oleh atau diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah. Nama-nama orang munafik. Kemudian Hudzaifah pula yang berkata, "Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena takut untuk masuk ke dalamnya." Ini Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan Hudzaifah termasuk daripada orang yang paling tahu halal dan haramnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Hudzaifah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk memakai sutra. Memakai sutra dan dibaj. Dibaj thawabun sadahu walahmatuhul harir. Artinya thawabun sidahu walahmatuhu harir. Artinya pakaian yang salah satu jenis pakaian yang bercampur dengan sutra, ya, kain yang dicampuri dengan sutra. Atau bisa juga seperti yang saya terjemahkan tadi, dibaj adalah sutra yang tebal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakai harir sutra dan dibaj. Yaitu dibaj adalah tadi kain yang dicampuri dengan sutra ataupun kain sutra yang tebal. Dan larangan ini untuk laki-laki yang memakai sutra, larangan ini untuk laki-laki. Adapun larangan yang kedua, wasyurbi fi aniyatiz dhahabi wal fiddah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk minum di dalam bejana emas dan perak, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan bejana itu macam-macam, bisa piring, bisa gelas, bisa cangkir, sendok, garpu dan semisalnya. Ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya," yaitu bejana-bejana tersebut dan sutra-sutra itu, "lahum fid dunya," bagi mereka. Bagi mereka di sini adalah orang-orang kafir. ya, bagi mereka di dunia. Maksudnya bukan diperbolehkan hadis ini, bukan. Hadis ini bukan menyatakan boleh orang kafir memakai emas atau bejana-bejana emas dan perak ataupun memakai sutra bagi laki-laki dari mereka, tidak. Tetapi maksudnya adalah ini ancaman dan peringatan keras dari Rasulullah SAW bahwa bejana-bejana tersebut, sutra-sutra tersebut dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan. Nah, wahiyalakum fid akhirah, dan bagi mereka, dan bejana-bejana tersebut, sutra tersebut bagi kalian di akhirat. Bagi kalian di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian fiqhul hadis, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu memakai sutra bagi laki-laki dan bejana-bejana dari emas dan perak itu adalah termasuk sifat yang sangat dominan dari orang kafir. Ini pelajaran pertama. Sifat dominan dari orang kafir adalah memakai bejana emas dan perak dan juga sutra bagi laki-laki. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hiya lahum fid dunya, bagi mereka bejana-bejana tersebut, sutra-sutra tersebut bagi orang-orang kafir di dunia, bukan berarti menghalalkan bejana emas dan perak bagi orang-orang kafir, bukan, ya, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa mereka cuma memakai di dunia, di akhirat wa ma lahu min nasib, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 20. Ya, surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, man kana yuridul akhir harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa yang menginginkan perhiasan akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya dari perhiasan-perhiasan dunia. Dan barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia, maka kami akan berikan di dunia, kami akan berikan. Tetapi dan ia tidak memiliki bagian di akhirat. Jadi maksud pelajaran yang kedua, maksud sabda Rasulullah hiya lahum fid dunya, bejana-bejana emas, perak, sutra bagi laki-laki itu adalah untuk mereka di dunia, maksudnya adalah bukan dihalalkan atas mereka, tetapi itu malah peringatan keras atas mereka bahwasanya itu hanya milik mereka di dunia, di akhirat yang ada cuma siksa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati ayat-ayat yang semisal dengan itu banyak sekali, ya, yaitu ayat-ayat yang semisal dengan bahwa mereka di akhirat tidak memiliki apa-apa. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, numatti'uhum qalilan, artinya kami berikan nikmat kepada mereka sedikit aja dari dunia, silakan mereka pakai emas, pakai bejana-bejana emas dan perak, baju-baju sutra, sedikit itu. Dan ini perhatian besar bagi kita. Dunia disifati oleh Allah tidak pernah banyak, tidak pernah sempurna, selalu disifati oleh Allah sedikit. Ya, ini bagi orang-orang yang cuma orientasinya dunia, kemewahan rumah, kemegahan rumah, kemewahan alat transportasi, kemudian pakaian yang mewah, ya, alat-alat yang mewah. Maka ingat baik-baik, dunia disifati oleh Allah selalu sedikit, qalilan, numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada mereka sedikit saja. Tsumma nattaruhum 'ala adzabin ghalidh. Lalu kami paksa mereka kepada siksa yang berat. Artinya, ketika diberikan dunia kepada mereka, mungkin orang melihat di luar, wah, hebat. Semua bisa dia makan, semua bisa dia minum. Dia pergi apa saja, dia bisa menggunakan ingin apa saja dia dapat. Padahal itu sedikit. Lalu di akhirat nanti cuma ada apa? Cuma ada siksa yang berat. Ini dalam, disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 24. Ya, ayat 24. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga dari hadis ini, yaitu pakaian orang kafir semestinya beda dengan pakaian orang beriman. Ya, pakaian orang kafir itu sangat cenderung kepada terlalu mewah, kemudian terlalu menyombongkan diri, terlalu congkak, mewah. Berbeda dengan pakaian orang-orang beriman. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, haram makan dan minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini pelajaran yang keempat dari hadis ini. Keharaman makan dan minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan keharaman ini mempunyai illat, mempunyai sebab. Kenapa diharamkan memakai emas atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak? Ya, kenapa diharamkan? Ini ada illatnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu tasyabbuh dengan kaum yang dimurkai oleh Allah. Tasyabbuh dengan kaum yang dimurkai oleh Allah. Menyerupakan diri dengan kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, kalau tidak salah yang kelima, betul? Yang kelima yaitu kabar gembira untuk orang beriman yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu akan masuk surga dengan nikmat-nikmat yang tiada tara. Kabar gembira bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan masuk ke dalam surga akibat ketaatan mereka kepada Allah dengan mendapatkan nikmat yang tiada tara. Nikmat yang tiada tara. Lihat hadisnya berbunyi, hiya lakum fil akhirah. Bejana-bejana emas, perak tersebut bagi kalian di akhirat. Bagi kalian wahai orang beriman di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka masuk surga. Nah, di sini pelajaran menarik, Pak. Kalau urusan perintah, urusan larangan, maka enggak ada boleh akal masuk di dalamnya. Ya. Murni mutlak sami'na wa atha'na. Urusan perintah, urusan larangan, maka jangan sering-sering gunakan akal. Lalu Ustaz, apa gunanya Allah berfirman afala taqilun? Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bertafakur? Maka jawabannya adalah bahwa akal digunakan pada saat akal tersebut bisa mencerna dengannya. Adapun perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka yang ada hanya cuma taslim. Yaitu apa? Menyerahkan diri, menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana sifat orang beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Artinya, maka tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, ini sifat orang beriman, benar-benar menerima. Belum lagi ayat yang sering kita baca, yaitu lihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana sifat orang beriman, yaitu yang mengatakan sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat tentang hal itu, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Para rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabbnya, dan orang-orang beriman, setiap orang beriman, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan tidak membedakan salah seorang pun di antara mereka. Dan mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini sifat orang beriman. Ya. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain, surat An-Nur ayat 51 contohnya. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman adalah hanya jika diajak kepada jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hakim di antara mereka, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Intinya kembali ke permasalahan kita dalam perkara dilarang memakai bejana dari emas dan perak, maka jangan masukkan akal. Tetapi yang ada adalah hanya menerima. Sami'na wa ata'na. Dan seluruh larangan-larangan seperti itu. Saya sering menceritakan tentang kejadian di peperangan Tabuk. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka menemui ataupun menangkap keledai. Keledai piaraan. Kemudian mereka sembelih. Kemudian setelah itu mereka masak. Kemudian setelah masak tinggal dibagikan. Maka datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil umril ahliyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Mereka apakah ngeyel dengan Rasulullah? Wahai Rasulullah, kita lapar. Wahai Rasulullah, kita ingin berperang. Besok kita berperang harus kuat, padahal kita sekarang sangat lapar sekali. Karena disebutkan dalam hadis tersebut, "Kunna fi majaah." Kami dalam keadaan sangat lapar. Majaah itu adalah sangat lapar. Tapi apa yang terjadi kepada diri para sahabat? Langsung mereka balik itu. Padahal kalau dihitung dengan akal, itu mubazir, itu sayang. Apa sih? Sayang. Tetapi apabila berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang ada hanya apa? Sami'na wa ata'na. Selalu dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Dan ujung-ujungnya, kalau sami'na wa ata'na, ujungnya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiya lakum fil akhirah. Bejana-bejana tersebut, ya, lakum fil akhirah, bagi mereka, bagi kalian wahai orang beriman, di akhirat, yaitu di dalam surga. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Jadi misalkan kayak masalah mencari harta dengan cara yang haram, sudah, kita yang penting tinggalkan. Ya, besok makan apa Ustaz? Makan nasi. Ya, tetapi tinggalkan. Tinggalkan, kemudian setelah itu kita berusaha, insya Allah Allah akan memberi. Kita ini senantiasa selalu berpikir dengan logika yang terbatas dari akal kita. Tidak berpikir dengan takudrat iradat Allah, dengan kuasa Allah. Kalau saya berhenti bekerja dari hal yang haram ini, nanti besok saya makan apa? Anak saya sekolah bagaimana? Kemudian begini, ya. Ini padahal yang ngatur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba, kalau dalam meninggalkan maksiat, kita berfikirnya dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah. Allah maha kuasa menjadikan orang yang super duper miskin hari ini, besok pagi dia paling kaya sedunia. Maha kuasa enggak? Maha kuasa. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-778. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang yang minum di dalam bejana perak, sesungguhnya yujarjiru, yaitu yujarjiru? Hah? Apa artinya yujarjiru bahasa Indonesianya? Menggemuruhkan. Ya, menggemuruhkan di dalam ataupun memasakkan di dalam perutnya api neraka jahanam. Ya, silahkan azan dulu. Azan sudah? Belum? Baik. Menggemuruhkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Muttafaqun alaihi. Ataupun memasakkan, merebuskan, mendidihkan, tepatnya itu, mendidihkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini termasuk daripada dosa besar. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahab. Di dalam riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang makan dan atau minum di dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Muslim juga, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Barang siapa yang minum di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak, sesungguhnya dia mendidihkan di dalam perutnya neraka jahannam. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 hadis yang disebutkan oleh penulis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita maknai hadis ini, An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, siapa nama Ummu Salamah? Hah? Saudah bintu siapa? Hah? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR ini, ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Saudah. Coba siapa yang bisa menyebutkan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asma azwa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Siapa nama Ummu Salamah radhiyallahu anha? Dan siapa nama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Muttafaqun alaih. Yang meminum di dalam bejana perak, sesungguhnya dia mendidihkan di dalam perutnya api neraka jahannam. Ini maksudnya adalah kalau dia meminum sesuatu dan bejananya dari terbuat dari emas dan perak, berarti dia sudah memasukkan bagaikan api neraka jahannam yang siap mendidihkan perutnya. Na'udzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim tambahan, kalau yang di dalam riwayat yang pertama minum, di dalam riwayat yang kedua ada tambahan makan. Sesungguhnya yang makan atau minum di dalam bejana emas dan perak. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim yang lain, man syariba fi ina'in min zahab aw fiddah fa innama yujarjiru fi batni fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum di dalam bejana terbuat dari emas atau perak. Apa bedanya ini? Riwayat yang ketiga ini apa bedanya dengan kedua, dengan pertama? Hah? Coba perhatikan. Yang pertama, ya, barang siapa yang minum di dalam bejana perak, maka dia berarti mendidihkan api neraka jahanam dalam perutnya. Itu minum. Riwayat yang kedua, apa? Barang siapa yang minum atau makan di dalam bejana emas dan perak, berarti ada tambahannya makan dan ada tambahannya emas. Riwayat yang ketiga, man syariba, barang siapa yang minum di dalam bejana terbuat dari emas atau perak. Apa bedanya riwayat ketiga dengan dua dan satu? Yang ketiga itu ada apa? Ada emasnya. Ya, beda dengan yang pertama. Yang ketiga ada emasnya. Barang siapa yang minum di bejana emas dan perak. Kalau yang pertama yang minum di bejana perak. Nah, ini fungsi dan sebab kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat ini, agar benar-benar bisa dimaklumi. Nanti ada orang berkata, "Ustadz, itu kan minum di bejana perak, berarti emas boleh dong?" Maka kita katakan tidak. Ada riwayatnya bahwa minum emas dan di dalam bejana emas dan perak pun tidak boleh. "Ustadz, itu kan masalah minum saja, berarti makan boleh dong?" Oh, enggak juga. Karena ada makan emas dan perak di bejana emas dan perak. Itu fungsinya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu diharamkan memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, baik untuk minum. Diharamkan memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua pelajarannya, barang siapa yang memakai emas dan perak maka diancam neraka. Berarti ini dosa besar. Karena dosa besar sudah kita pelajari di Masjid As-Salam Samsat, bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka, laknat, murka atau siksa tertentu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, pengharaman ini pelajaran ketiga. Pengharaman ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi memakai kelas, piring, sendok, garpu, atau apapun dari bejana-bejana yang dipakai untuk makan dan minum, maka ini yang terbuat dari emas dan perak, maka ini hukumnya umum, baik laki-laki dan perempuan, haram dua-duanya. Ya, yang diperbolehkan untuk perempuan apa? Perhiasan. Perhiasan anting, kalung, gelang, ya, kemudian gelang kaki, perhiasan-perhiasan. Adapun bejana, dua-duanya diharamkan. Wallahu a'lam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya bilang tadi, bahwa memakai bejana-bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum ini adalah termasuk dosa besar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Az-Zawajir. Ya, Az-Zawajir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pelajaran yang keempat. Sebab kenapa memakai bejana emas dan perak termasuk daripada dosa besar? Karena satu, termasuk daripada terlalu berlebih-lebihan dan mubazir. Yang kedua, karena termasuk mengikuti kebiasaan orang kafir yang bermewah-mewah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yaitu karena tidak perhatian terhadap perasaan orang sekitarnya. Umai gelasnya emas, ya, karena asa kada nyaman meminumnya. Karena yang bertamu mungkin orang level miskin ataupun level menengah ke bawah, akhirnya tidak menjaga perasaan orang-orang sekitarnya. Ya, ini beberapa sebab kenapa diharamkan memakai bejana emas dan perak. Jadi berapa sebabnya tadi? Ada tiga. Yang pertama, karena termasuk daripada berlebih-lebihan dan mubazir. Yang kedua, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir yang bermewah-mewah. Jangan lupa itu. Yang ketiga, yaitu karena di dalamnya tidak menjaga perasaan orang-orang yang miskin di sekitarnya ataupun orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai bab kitabu adabit ta'am. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas kitabul libas. Ya, mudah-mudahan yang sudah kita pelajari itu termasuk daripada ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Karena habis Isya kita ingin ada mungkin pengumuman dari yayasan. Nah, silahkan. Istri-istri Nabi, catat dulu. Istri-istri Nabi, biar tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Yang pertama, istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah bintu Abi Bakrin as-Siddiq. Ini sesuai dengan urutan beliau menikahi mereka-mereka. Ya, Khadijah, kemudian yang kedua Saudah bintu Zam'ah. Jadi sebelum Aisyah itu ada namanya Saudah bintu Zam'ah. Tadi salah berarti, bukan Ummu Salamah, Saudah itu bukan Ummu Salamah. Yang ketiga yaitu Aisyah bintu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Yang keempat Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima Zainab bintu Khazimah radhiyallahu anha. Bintu Khazimah. Yang keenam Ummu Salamah, namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. bagus, kasih perempuan nama anaknya Hindun. Ya. Yang ketujuh yaitu Ummu Habibah. Ini juga istri Nabi yang terkenal dengan kunyahnya Ummu Habibah. Namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian yang kedelapan namanya Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang kesembilan Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Kemudian yang ke-10 Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Yang ke-11 Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Ini 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad Maria bintu Qibtiyah. Maria ini pernah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ditalaknya. Kemudian ditalaknya, dan yang tetap sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal 11 orang itu yang tanpa talak. Ya, 11 orang itu. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, tersisa dari 11 ini cuma 9. Cuma berapa? 9. Selain siapa dari 11? Khadijah. Kemudian ya, saya tidak paham. Tidak tahu. Khadijah berarti tinggal 10. Ada 9 dia. Ya. Siapa? Ummul Masakin itu namanya Maimunah. Namanya Maimunah. Saya tidak tahu. Selain Khadijah, mungkin nanti kita cari. Yang jelas itu istri-istri Nabi yang 11, dan ada satu yang disebutkan oleh Anda Haji Hamzah tadi, bahwa Maria Al-Qibtiyah berasal dari Qibti. Qibtiyah itu Mesir, ya. Dan beliau ditalak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita cari nanti. Jangan ngarang-ngarang, nanti kita cari. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang ingin bertanya tadi, Bapak silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bin. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ini yang tadi dikatakan taat tadi kepada Allah, karena tetangga saya itu naik haji itu sampai 3 kali 4 kali, Pak. Itu saya tanyakan, kenapa tidak diamalkan aja kepada tempiatu atau disadokokan? Dia cuma jawabnya, saya setiap sana itu pasti ingin kesana lagi. Yang saya tanyakan itu seperti naik haji apa diamalkan, diberikan pada yatim piatu atau disedekahkan. Yang kedua, bagi minum itu sebenarnya orang muslim pernah minum homer atau babi, kan sudah menjadi darah daging, Pak. Untuk bagaimana untuk mensucikan? Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu masalah orang berhaji terus-terusan. Maka jawabannya boleh, tidak terlarang. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Bahkan ada hadis riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi seperti ini. Inna min ibadi man wassa'tu lahu rizqan tamdi alaihi khamsatu a'wam atau khamsu sinin la yafidu ilayya la mahrum. Ini mungkin sebagian belum tahu. Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang aku sehatkan badannya, luaskan rezekinya, dan berlalu padanya 5 tahun dan dia tidak berhaji. Maka orang seperti ini akan mahrum, yaitu diharamkan dari kebaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa maksimal 5 tahun. berhaji. Dan itu yang dilakukan di Arab Saudi. Ya. Jadi 5 tahun baru boleh kita apply lagi untuk bisa naik haji lagi. 5 tahun boleh lagi. Jadi boleh. Orang berhaji terus boleh. Dan tidak tercela dia berhaji terus. Tetapi bahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma idza ijtanabatil kaba'ir. Umrah kepada umrah lainnya penghapus dosa di antara satu umrah dengan umrah. Jika dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh orang mengulang-ulang haji. Dan memang itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia itu cinta kepada Mekah. Saya punya teman namanya Ustaz Maududi hafizahullah taala. Beliau sering berumrah. Ketika saya tanya, "Kenapa Ustaz sering berumrah?" Kan kasihan jamaahnya. Saya saja di sini sering-sering berumrah sudah kena sorotan. Libur terus kajiannya aja. Ustaznya keluar kota terus. Sorotan. Ya. Maka beliau sering kadang per bulan umrah. Maka beliau mengatakan, "Kenapa hati saya selalu ingin ke sana? Saya ingin mati di sana." Ya boleh itu. Dan itu hadis itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, beberapa ayat di antaranya surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minaz thamarat la'allahum yashkurun." Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di samping baik rumahmu yang suci. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka mendirikan sholat dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepadanya. Nah, itu ayat Al-Quran. Jadi boleh orang bercita-cita ke sana. Cuma permasalahannya sekarang. Ini itu baru mukaddimah, Pak. Cuma permasalahannya sekarang, mana yang lebih utama? Sudah berhaji dia ulang-ulang, atau dia memberikan kepada orang fakir miskin ataupun orang yang belum berhaji kemudian dia hajikan, mana yang lebih utama? Nah, itu masalah lain. Adapun dia berhaji terus-terusan itu tidak tercela. Berumrah terus-terusan tidak tercela asalkan dia mampu. Adapun masalah dia memberikan kepada orang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, minum khamar bagaimana bertobatnya? Minum khamar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau bertobat bagaimana? Mereka itu khamar di zaman mereka itu seperti teh. Ada tamu disuguhi khamar. Ya, seperti teh. Lalu mereka bertobatnya gimana? Khamar itu kan sudah jadi daging juga oleh yang diminum oleh mereka. Ya sudah mereka bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadzam kama la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama terkait tadi larangan memakai pakaian dari sutra untuk lelaki. Itu apa ada jenis-jenis sutra yang boleh atau enggak? Seperti yang kita ketahui kan di Banjarmasin ada kain sasirangan itu berbagai macam jenis sutranya, Ustaz. Ada yang semi sutra dan lain-lain. Itu apakah boleh atau tidak? Terus yang kedua terkait tadi perintah meninggalkan atas larangan misalkan pekerjaan yang diharamkan. Contohnya yang tersandung riba misalkan. Itu misalkan untuk melaksanakannya berbenturan dengan orang tua. Mungkin misalkan untuk meninggalkan pekerjaan itu tadi bisa membuat orang tua khawatir terus kecewa misalkan. Itu gimana Ustaz? Apakah kita berdosa? Ya. Terus terkait dengan hal riba juga, sebagai muslim misalkan perlu modal usaha selain ke bank, itu kira-kira kemana yang enggak tersandung riba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Kain sutra. Kain sutra, iya. Di sini ada pengrajin sasirangan. Bisa ditanyakan bahwa tidak semua kain sasirangan itu dari sutra. Yang dilarang pokoknya jika ada yang merupakan terbuat dari sutra, maka itu diharamkan. Maka ada kain katun, ya, ada kain-kain biasa yang juga terbuat, yang dipakai untuk sasirangan. Jadi semua yang berkaitan dengan sutra diharamkan untuk laki-laki. Di sana nanti ada pembatasan, Mas. Ada pembatasan, para ulama mengatakan 4 jari. Jadi seperti untuk kantong saja, nah itu diperbolehkan. Ya, atau seperti untuk tempelan, tempel begitu sutranya, diperbolehkan. Selainnya tidak diperbolehkan. Ya. Dan ketika kita berhadapan tadi dengan larangan Allah, maka yang ada pada kita sami'na wa atha'na, itu saja. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan riba, di hadapan kita ada orang tua. Pertama, kita harus patuh, lebih patuh kepada Allah dibandingkan patuh kepada makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada manusia di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan di dalam hal yang ma'ruf. Kita diperintahkan untuk berbakti orang tua. Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka berdua di dunia dengan baik. Tetapi bakti kita bukan berarti kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika orang tua tidak senang dengan misalkan kita keluar dari pekerjaan riba, tidak senang, maka ketidaksenangan orang tua tersebut bukan berarti akhirnya kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu harus kita pahami baik-baik. Sedangkan kalau kita ingat riba, maka kita berhadapan dengan hak Allah, bukan dengan hak manusia. Lihat, riba itu kerugiannya di dunia, tatkala mati, tatkala dibangkitkan di hari kiamat, dan tatkala disiksa. Jadi 4 fase kehidupan manusia, riba semuanya dapat siksa. Ya, seperti misalkan di dalam dunia, riba itu lebih bejat, yang paling ringannya lebih bejat dibandingkan berzina dengan ibu kandung. Ibu yang mungkin menyuruh kita untuk riba, kita sebutkan hadis itu. Tapi ya tadi, hadis tersebut tidak akan masuk ke dalam hati selama kita belum punya sikap taslim tadi. Itu pentingnya. Kalau ingin mendakwahi orang, dakwahilah dengan dahulu dengan 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Orang akan menerima. Kemudian riba, ketika dicabut nyawanya, ketika di dunia hartanya akan hancur. Ketika di dunia, yang ketiga, diumumkan perang oleh Allah. Ini perkara-perkara dunia ini yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Kemudian Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Jika kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dengan Allah. Artinya perang melawan Allah dan tidak akan mungkin menang. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berhubungan dengan riba, orang yang riba nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, seperti orang yang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba yaqumuna yawmal yaqumun illa kama yahtakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti kesurupan. Di akhirat apa yang terjadi? Orang yang makan harta riba, dia minum sungai darah. Nah, maka yang seperti ini menjadikan orang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau seandainya pertanyaan ketiga, kalau seandainya tidak boleh di bank konvensional ataupun bagian finansial-finansial yang ribawi, maka kita akan mencari modal dari mana? Tuh samping antum, kanan, kiri, belakang, depan. Cari modal dengan kawan, dengan kerabat, dengan orang tua. Ya, Ustaz, mereka enggak ngasih saya. Oh, berarti masalahnya bukan tidak ada. Masalahnya kita tidak dipercaya. Itu dia. Ya, bukan tidak ada, tetapi kitanya yang enggak dipercaya. Maka bangunlah kepercayaan untuk orang. Ya, wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Dalam melaksanakan suatu ibadah yang di situ terjadi perbedaan pendapat. Dalam perbedaan tersebut masih lil Ustaz. Ya, enggak, sebentar Bu, ganti mic-nya, enggak jelas ini. Dalam melaksanakan suatu ibadah yang di situ terjadi perbedaan pendapat, Ustaz. Dalam perbedaan tersebut masing-masing punya dalil. Contohnya dalam membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sebagian lagi yang berdalil dengan ayat suci Al-Qur'an. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi pertanyaan saya, menurut jumhur yang mana Ustaz? Ya, ibu bertanya tentang metode menghadapi permasalahan perselisihan pendapat, atau bertanya tentang hukum tadi, atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Yang pertama yaitu metode menghadapi permasalahan yang diperselisihkan pendapat di antara para ulama. Jawabannya ada pada Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di sini, jika kita orang yang tidak berilmu tidak bisa mengambil intisari sebuah pendapat, tidak bisa mengambil menentukan hukum, tidak bisa baca kitab, tidak bisa membaca perkataan-perkataan para ulama, maka tugas kita bertanya kepada orang yang kita anggap pintar agama. Dan orang yang kita anggap pintar agama itu beda-beda. Misalkan di Banjarmasin ini ada beberapa ustaz. Ada Ustaz Aiman, Ustaz Khairullah, ada Ustaz Hasbi, ada Ustaz Febri, ada Ustaz siapa Mardo, ada yang lain-lain. Nah, tanya siapa yang lebih pintar dari dalam masalah sholat, dalam masalah fikih, dalam masalah akidah. Cari yang lima ini atau yang enam ini. Tanya itu. Begitu caranya. Ya, begitu juga misalkan memilih pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama dalam permasalahan, dan itu para syekh berbeda pendapat. Kita lihat siapa yang paling paham dalam masalah fikih. Kalau seandainya permasalahan fikih, siapa yang paling paham dalam masalah hadis? Kalau dalam permasalahan hadis, seperti itu. Ya. Itu namanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Itu metode pertama. Metode yang kedua yaitu kita kalau termasuk orang yang bisa memilah-milih hadis, baca kitab, baca Al-Qur'an, kemudian bisa mengetahui hukum bahasa Arab dan semisalnya, para penuntut ilmu ataupun para ustaz, maka dia memilih pendapat yang paling kuat dengan dalil. Hadis yang sahihnya mana? Itu metode yang kedua. Jadi ada dua metode bagi orang yang tidak atau orang awam, dan ada metode orang yang memang bisa menuntut ilmu dan bisa mengambil intisari sebuah hukum. Seperti itu. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam permasalahan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, ini langsung kepada jawaban secara spesifik dari pertanyaan. Tadi metodenya, sekarang spesifiknya bagaimana? Maka jawabannya mudah, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama mengatakan wajib, dan ini pendapat jumhur. Bahkan jumhur mengatakan itu rukun sholat. Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah, baik sholat sendirian, imam, atau makmum. Seluruhnya baca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya. Ini pendapat siapa? Jumhur. Ada yang pendapat kedua, itu pendapat seorang yang pendapat para ulama yang lain, yang peneliti, mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu tidak wajib. Kenapa? Karena bagi imam ya, tidak wajib bagi makmum maksud saya. Bagi orang yang sholat sendirian atau imam, maka dia diwajibkan dan rukun untuk membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena makmum bacaannya sudah dibaca oleh imam. Pendapat yang ketiga, yaitu bahwa dibedakan. Kalau sholatnya jahriyah, keras suaranya imam, maka sang makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Sang imam dan sholat sendirianlah yang wajib dan rukun membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya dilirihkan seperti sholat zuhur, rakaat zuhur asar, atau sholat maghrib rakaat ketiga, atau sholat isya rakaat ketiga dan keempat, maka ini makmum membaca, imam membaca, sholat sendirian membaca Al-Fatihah tersebut. Itu tiga pendapat. Mana yang paling kuat, Ustaz? Yang paling kuat, wallahu alam, yang mengumpulkan semua dalil dan dalil-dalil yang sahih. Dan wallahu alam, pendapat jumhur di sini pendapat hati-hati. Pendapat hati-hati bahwa imam, makmum sholat sendirian baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Pendapat jumhur hati-hati. Tapi pendapat lebih kuat secara dalil adalah pendapat ulama peneliti tadi, yaitu bahwa dibedakan. Jika sholatnya dengan keras, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jika sholatnya lirih, maka makmum membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muwatta, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mali unaza' fil Qur'an." Tatkala beliau imam, ada orang membaca di belakang beliau, "Kenapa bacaanku ditandingi dalam membaca Al-Qur'an?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "La taf'al illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian baca surat apapun di belakangku kecuali surat Al-Fatihah. Wah, Ustaz, itu pendapat jumhur. Betul. Kemudian ada tambahan riwayat, orang setelah itu tetap baca Al-Fatihah di belakang Rasul. Itu pun juga mengganggu bacaan beliau. Maka Rasulullah SAW pun melarang kedua-duanya. Maka Abu Hurairah berkata, "Fantahan nasu min qira'ati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, orang-orang pun berhenti membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat apapun di dalam salat-salat yang beliau keraskan suaranya. Nah, itu dia. Wallahu alam. Tapi jika ingin mendapat mengambil pendapat jumhur, ya itu hak. Karena dia merasa mungkin bahwa jumhur pendapatnya dalilnya berat ini. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan ini umum, baik imam, makmum, atau sholat sendirian. Ya, nah itu pendapat jumhur. Cuma nanti jumhur bingung lagi, baca Al-Fatihahnya kapan? Ya, jumhur ini bingung, artinya pendapatnya ini masih bingung. Baca Al-Fatihahnya kapan? Waladhallin amin. Apakah imam berhenti? Kemudian tatkala berhenti tersebut, kemudian apakah makmum membaca Al-Fatihah enggak cukup. Itu satu. Ada yang mengatakan baca Al-Fatihah bagi makmum menurut pendapat jumhur itu tatkala alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian baca makmumnya. Jadi seling-selingi. Ya, diseling-selingi. Imam baca alhamdulillah, dia juga baca Ar-Rahmanir Rahim, makmumnya juga baca. Ini menurut pendapat siapa? Jumhur. Kalau ingin mengamalkannya. Kalau tidak, pendapat jumhur juga caranya yang ketiga, yaitu imam baca surat, dia baca Al-Fatihah meskipun menandingi bacaan imam, dan itu bertentangan dengan ayat yang berbunyi, jika dibacakan kepada kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya dengarkan dengan seksama, kemudian diam, ya, tidak mengerjakan apapun, semoga kalian beruntung. Baik. Kira-kira pendapat yang kuat mana? Hah? Nggih. Sebentar. Ayah ndak kasihan. Nih, kada kedengaran. Sebagai tambahan ya, Ustaz. Kalau seandainya makmum membaca, kan imam membaca surah. Seandainya Mbak imam keliru, siapa yang betulkan? Nah. Jadi ya, itu kalau yang terkuat menurut Ibnu Katsir, kalau al-jahar imam baca jahar, makmum diam. Ini menurut Ibnu Katsir. Hmm. Itu termasuk Imam Ahmad. Itu di tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Fatihah, dia mula-mula panjang lebar itu ulasannya. Ya. Sekian, terima kasih Ustaz. Ya, ini salah satu pendapat yang menguatkan pendapat ketiga tadi. Kalau imamnya salah, siapa yang membetulkan? Nah, gitu. Tetapi ya boko khilaf. Tetapi sekali lagi tetap terjadi khilaf. Artinya siapa yang ingin mengambil pendapat jumhur, yaitu hak dia. Tapi kalau saya ditanya, saya mengambil pendapat ulama-ulama peneliti, itu mengumpulkan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Apalagi tadi disebutkan perkataan Imam Ibnu Katsir, betul itu. Imam Ibnu Katsir membahas panjang lebar dalam surah Al-Fatihah, terutama juga membahas bacaan bismillah. Beliau panjang lebar membahas itu di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika membaca menafsiri surat Al-Fatihah. Baik, ada pertanyaan di sini, apakah penghasilan dari pekerjaan asuransi dan MLM haram? Iya, haram. Asuransi di dalamnya terdapat judi. Asuransi di dalamnya terdapat mengambil harta tanpa kebenaran. Asuransi di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian, untung-untungan. Itu kan gambling, itu judi. Dan asuransi dari sisi akidah itu bisa tidak percaya dengan takdir. Sedikit-sedikit pesimis, madesu. Masa depan suram, ya, nanti kalau saya keluar saya begini, kalau saya keluar nanti mobil saya tabrakan, anak saya siapa yang nanggung? Emang siapa yang nanggung? Allah SWT, ya, madesu. Tapi ya begitulah kita ketika berbicara seperti ini, dikatakan kadang-kadang keras, tidak toleran. Tidak, ini hukum Allah, tidak bisa tidak kita katakan seperti itu. Ini hukum Allah SWT. Sedangkan MLM, multi level marketing, itu adalah termasuk daripada juga untung-untungan, yaitu judi. Kemudian yang kedua itu gharar, ketidakpastian. Kenapa MLM seperti itu? Karena dia bukan jual beli yang dituju, tetapi dia adalah menjadikan jual beli sebagai kedok untuk sebuah bonus. Ya, ya ini diharamkan dalam agama Islam. Para ustadz mengatakan, Ustadz Zainal kalau tidak salah, boleh main MLM asalkan seperti berenang tidak basah. Nah, itu mustahil itu. Ya. Baik, bolehkah jika seseorang berkurban untuk guru ngajinya karena beliau sudah berkurban untuk anak-anak dan orang tuanya, namun tahun ini beliau hendak berkurban untuk guru ngajinya yang sudah sepuh? Masalah kurban saya ingatkan hadir nanti malam Ahad. Malam Ahad ini saya akan bahas panjang lebar insyaallah taala permasalahan kurban dengan masalah-masalah yang ada. Judulnya adalah permasalahan seputar berkurban. Kita akan bahas permasalahannya dari mulai hukum, permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu di antaranya ini, berkurban atas orang lain. Maka yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkurban, kita beli kambing atau ikut dalam urunan sapi, kemudian kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya, adapun tahun ini saya beli kurban untuk diri saya, tahun depan saya beli kurban untuk istri saya, tahun depan lagi beli kurban untuk bapak saya, kemudian tahun depan lagi untuk ibu saya. Habis semua keluarga sudah guru ngaji. Habis semua guru mengaji, tetangga diga. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza anni wa an ahli baiti." Ini ketika beliau menyembelih, bismillah Allahu Akbar. Ini atas namaku dan atas nama keluargaku, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi satu kambing atau sepertujuh dari sapi itu mencukupi satu keluarga. Ustaz, bini uluh hendak berkurban juga ya Pak? Boleh gak? Boleh, silahkan beli. Ya, dan dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Dan satu yang ingin saya ingatkan juga, berkurban atas nama nama organisasi, nama sekolahan. Misalkan di sini ada Yayasan Al-Um Banjarmasin. Nah, di dalamnya ada 15 orang. Nah, ini kurban atas nama Yayasan Al-Um. Nah, ini enggak boleh. Nggih, mau olah hukum sendiri nanti. Karena satu sapi duitnya dari berapa? 7 orang saja. Makanya keliru kalau seandainya ada misalkan SDN Karang Mengkar berapa, ini sapinya atas nama ini, kantor pajak sapinya ini, kantor bulog sapinya ini. Ya, ini keliru. Ya, maka yang benar itu adalah satu sapi untuk yang belinya 7 orang, satu kambing yang belinya 1 orang, meskipun diniatkannya atas nama sekeluarga, boleh begitu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Masih 5 menit. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi Ustaz ada dibilang Rasul bertamu ke rumah sahabat menanyakan jika ada air yang apa dalam satu malam ini terbuka harap dimasukkan ke wadah. Bagaimana dengan kalau kita di bak mandi, Ustaz? Itu kan terbuka gitu, Ustaz. Apakah kita harus tutup bak mandinya kah atau iya. Ya, untuk yang lebih ditekankan Mas adalah masalah air yang diminum. Adapun air yang dalam bak mandi hanya sebatas anjuran saja. Karena air yang diminum itu air yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikonsumsi oleh tubuh, dan itu ditakutkan nanti ada apa? Wabah penyakit atau hewan yang masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Ada lagi, ibu-ibu? Nah, tidak ada. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita membaca zikir pagi petang, misalkan bolehkah kita sebelum melaksanakan sholat asar, misalkan masih di jalan, kita baca dulu zikir petangnya, sholatnya sudah sampai di rumah baru kita sholat, zikirnya sudah. Apa boleh Ustaz? Ya, ini zikirnya dulu sebelum sholat. Ya, maka jawabannya, zikir pagi dan petang itu tidak berkaitan dengan sholat, tetapi berkaitan dengan waktu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam sebuah hadis, idza amsa qala, jika masuk waktu sore, dan waktu sore itu dimulai dari setelah sholat asar sampai maghrib. Jadi dia zikir itu berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan sholat. Jadi kalau orang belum sholat asar misalkan karena satu dan lain hal, tapi dia ingin berzikir karena mungkin belum ada tempat, belum ada waktu, tapi berzikir bisa di jalan dia, maka silahkan dia berzikir dahulu. Tetapi jangan bermudah-mudah mengakhirkan waktu, terutama sholat asar. Karena Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatal asri habita amalu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapus amalnya. Ini berat ya, tentang sholat asar, karena dia termasuk as-sholatul wusta, sholat pertengahan yang sangat dianjurkan untuk dijaga. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? 1 menit lagi. Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin berkaitan dengan tadi Ustaz ada pertanyaan tentang riba, Ustaz. Ya. Jadi kalau dapat target segini, ada pimpinan perusahaan memberikan satu target, terus kalau dapat itu dapat bonus, kalau enggak dipotong gaji, itu termasuk judi atau gimana sih? Tapi yang di bawahnya itu tetap gaji tetap gitu loh. Jadi dapat gaji tetap, ada target, dia achieve, dapat bonus, dia enggak target, potong, itu gimana sih? Ya, itu kebijakan perusahaan, bukan termasuk dari riba. Riba itu begini Mas, ada riba itu ada 2 macam. Yang pertama riba tambahan, artinya kita beli barang dari komoditi-komoditi riba, emas, perak, kurma, gandum, garam, kurma yang jenis buruk ya, itu harus mislan bimislin, sama dengan timbangannya sama, kemudian cash. Kalau seandainya timbangannya tidak sama, maka berarti riba. Atau juga bisa tambahan dalam perihal hutang, yang disebut dengan riba duyun, riba hutang. Saya minjem kepada Mas, kemudian saya mengembalikan lebih daripada yang saya pinjam. Ini hutang, riba fadl namanya. Ya, ada namanya riba nasiah. Riba nasiah itu riba keterlambatan. Jadi kalau seandainya saya meminjam kemudian terlambat, maka saya dikenakan tambahan hutang atau tambahan cas atas hutang. Nah, ini riba nasiah. Adapun yang saya sebutkan tadi itu adalah peraturan. Peraturan dari perusahaan mungkin agar sang yang bekerja semakin semangat demi mencapai target, sehingga dia minimal dia capai target. Kalau seandainya enggak capai target, maka nanti dia akan dikurangi bonusnya ataupun dikurangi gajinya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Kalau pada waktu kita mulai kerja, kontrak teken kerja, seperti itu kesepakatannya, oke. Boleh. Bukan riba. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.